macam jual empat, tapi kau sendiri malas nak usaha. Cerita sana sini gebat, kau merata-rata. Pantang depan mata, ada saja cerita. Tipu belit kawan, memacam ular sawah. Bila dah tahu kau lari berbatu macam kau nak paham. Cerita zaman sekarang kau yang guna duit orang. Apabila pecah tembelang lari lintang kukang, kau tak mampu bayar seku. Pang pang ala gazal, tepu amai amai belalang kupu kupu. Bayar duit aku yang semua kau sabu. Kambing biri biri alat sudah datang dari jauh. Mana kau nak lari bawa duit tu ke mana? Mulai laju laju mulai sampai. Rampong seng semakin.